yang kuat yang hadir suara siang hari ini ya. Nangat kusik kue Jepang selamat bahagia. Mama Ilham, Mama Baim, Wong Kecamak. Hero sing ke Singapura no karo ya. Pesta perkawinan sirah tak bisa dikira akan nikah sirah tak larai indah wongi halim ayu ningru kawinan, tapi nyatane kawin. Pangsel berbahagia. Mama Baim, Mama Ilham. Perkawinan sirah tapi sate kita.